Walamma faragal musannifu mimma yadhuru bil ghusl syara'a fi ma yadhuru bil istihalah. Setelah musannif menjelaskan tentang hal-hal yang bisa suci dengan cara dibasuh, lalu musannif melanjutkan pembahasan mengenai hal-hal yang bisa suci dengan cara istihalah. Wahya inqilabu syai'in min sifatin ila sifatin ukhra. Istihalah ialah perubahan istihalah ialah perubahan satu benda yang berubah dari satu sifat ke sifat yang lain. Jadi satu benda tetapi memiliki dua sifat yang berbeda. Wa idza faqala wa idza takhallalat til khamratu wa hiyal muttakhadatu min ma'il inab muhtaramatan kana til khamratu amla wa mana takhallalat sarat khallan wa kanat sayruratuha khallan binafsiha tahurat. Jadi ada dua benda najis yang bisa menjadi suci, yaitu yang pertama adalah khamr atau perasan anggur yang memabukkan setelah menjadi cuka. Jadi khamr atau khamrah di dalam bahasa Arab artinya adalah sesuatu yang diambil, yang didapatkan dari perasan anggur. Itu tentunya oleh orang Arab digunakan untuk mabuk. Dan setelah perasan anggur itu berubah menjadi cuka, maka hukumnya tidak lagi menjadi najis, tetapi berubah menjadi suci. Dan khamr ini ada dua jenis, yaitu ada jenis yang muhtaromah atau jenis yang dimuliakan, dan ada jenis yang tidak dimuliakan. Kedua jenis ini tidak mempengaruhi hukum kesuciannya setelah berubah menjadi cuka. Khamr yang dimuliakan adalah khamr yang memang diperas tidak untuk dibuat mabuk-mabukan. Jadi anggur yang diperas tetapi bertujuan untuk agar berubah menjadi cuka. Jadi tidak membahas antara apakah khamr itu dimuliakan atau tidak. Yang menjadi pembahasan di dalam bab ini adalah selama khamr berubah menjadi cuka, maka hukumnya yang asalnya najis berubah menjadi suci. Dan perubahan dari khamr ke cuka ini tidak boleh ada campur tangan manusia, harus berubah dengan sendirinya. Wa kadza la takhallalat binaqliha min syamsin ila dhillin wa aksihi. Dan perubahan yang tanpa ada campur manusia artinya adalah perubahan yang khamr itu tidak dicampuri sesuatu agar berubah menjadi cuka. Artinya bila perubahan khamr ini dikarenakan dicampur oleh sesuatu, maka tidak bisa berubah. Maka tidak bisa berubah menjadi suci. Namun bila mempercepat perubahan menjadi cuka dengan cara dipindahkan dari panasnya matahari, dipindahkan ke tempat yang teduh atau sebaliknya, ini tetap bisa mensucikan khamr, tetap bisa menjadikan khamr suci setelah berubah menjadi cuka. Wa illam tatakhallatil khamratu binafsiha bal khulilat bitarhi syai'in fiha lam tathur. Seperti yang telah saya jelaskan tadi, bahwasanya bila khamr atau perasan anggur tidak menjadi suci dengan sendirinya, akan tetapi menjadi cuka dengan cara melemparkan benda di dalamnya, mencampuri benda di dalamnya, maka hukum khamr tidak lagi menjadi suci walaupun sudah menjadi cuka. Wa idza tahuratil khamratu tahura dannuha tab'an laha. Dan setelah khamr menjadi suci, maka secara otomatis wadah yang digunakan untuk tempat khamr itu juga ikut menjadi suci. Jadi selama ketika kita menuangkan khamr ke suatu tempat, tentunya tempat itu berubah menjadi najis karena najis khamr. Dan di saat khamr berubah menjadi cuka, khamrnya menjadi suci dan tempat yang ditempati khamr itu bisa mengikuti hukum khamr, yaitu menjadi suci. Sebab apabila tempatnya tidak dihukumi suci, maka kita tidak akan menemukan khamr yang suci. Kita selamanya tidak akan menemukan khamr yang berubah menjadi cuka yang suci. Karena an-najis yang balut tanjis, bahwa benda najis itu juga bisa memiliki hukum mutanajis. Faslun fi bayani ahkamil haidi wan nifasi wal istihadah. Fasal menjelaskan tentang beberapa hukum yang dimiliki oleh haid, nifas, dan istihadah. Wa yakhruju minal farji thalathatu dima, damul haidi wan nifasi wal istihadah. Darah yang keluar dari kemaluan wanita ada tiga jenis, yaitu yang ada darah haid, ada darah nifas, dan juga ada darah istihadah. Fal haidu wa damul khariju fi sinil haid wa huwa tis'u sinina fa akfar. Darah haid adalah darah yang keluar di usia haid. Usia haid adalah 9 tahun. 9 tahun atau lebih. Jadi batas minimal seorang wanita bisa mengeluarkan darah haid adalah 9 tahun. Min farjil marati ala sabili sihati aila li illatin balil jibillah min ghairi sababil wiladah. Yang darah itu keluar dari kemaluan perempuan, yang keluarnya itu tidak dikarenakan penyakit, tetapi memang dikarenakan karakteristik yang dimiliki oleh perempuan. Merupakan darah yang menjadi watak seorang perempuan. Dan darah ini keluarnya tidak disebabkan setelah melahirkan anak, setelah melahirkan bayi. Wa qauluhu wa launuhu aswadu muhtadibun ladda laisa fi aksari nusahil matni. Di dalam sebagian salinan, di dalam manuskrip terdapat perbedaan redaksi, yaitu ada yang di dalamnya terdapat walaunuhu aswadu, ada yang tidak terdapat kata walaunuhu aswadu. Arti dari walaunuhu aswadu muhtatibun ladaun adalah warna darah haid adalah berwarna merah, berwarna hitam ya, mohon maaf, warna darah haid adalah berwarna hitam. Yang hitam ini sebenarnya bukanlah warna hitam, tetapi warna merah yang sangat sehingga menjadi hitam. Dan warna darah haid ini membakar ya, di dalam kitab ini dijelaskan dengan istilah ladha atau membakar. Wa fis sihah ihtadamad dam istadat khumratuhu hatta swadda. Di dalam kitab As-Sihah, kitab As-Sihah adalah kitab kamus Arab. Kata ihtadamad dam artinya adalah darah itu sangat merah sehingga warnanya tidak lagi menjadi merah tetapi berubah menjadi hitam. Wala da'at hunar hatta ahrokothu. Dan kata la da'at hunar artinya adalah api membakar sesuatu. Jadi la da'un di dalam kitab Sihah artinya adalah membakar. Wa nifasu huwa damul khariju akibal wiladah. Fal khariju ma'al waladi au qablahu la yusamma nifasan. Darah nifas adalah darah yang keluar beriringan dengan melahirkan bayi. Jadi darah yang keluar bersama dengan bayi atau sebelum keluarnya bayi itu tidak bisa dinamakan darah nifas. Wa ziyadatul ya'i fi akibi lughatun qalilah wal aktsaru hatfuha. Di dalam kata akib, di dalam kata akibal wiladah, khususnya di kata akib ini terkadang ditambahi huruf ya setelah huruf qaf, dan penambahan itu merupakan satu lughat yang sedikit. Karena lugat yang banyak, lugat yang mayoritas, bahasa yang mayoritas diucapkan oleh orang Arab adalah akib yang tanpa ada huruf ya setelah qaf. Wal istihadatu aidamuha huwa damul khariju fi ghairi ayyamil haidi wan nifas la ala sabili sihah. Darah yang terakhir adalah darah istihadah. Darah istihadah ialah darah yang keluar di selain hari haid dan nifas. Jadi antara darah haid dan nifas ini memiliki hari-hari tertentu yang tadi telah dijelaskan. Dan selain kedua darah tersebut, bila ada darah yang keluar di selain hari haid dan hari nifas, maka itu dikatakan darah istihadah. Jadi darah istihadah ini darah yang keluar tidak darah yang sehat ya. Artinya darah istihadah ini adalah darah penyakit, darah yang keluar tidak secara sehat, tidak secara normal. Wa qalul haidi zamanan yaumun wa laila. ay miqdaru dhalik wa huwa arba'atun wa isruna sa'ah alal itisalil mu'tadi fil haidi. Minimal haid adalah waktu 24 jam. Jadi bila memang ada wanita yang darahnya keluar terus-menerus, ini waktu minimal haid adalah 24 jam. Jadi 24 jam bila memang darahnya keluar terus-menerus. Wa aktsaruhu 15 yauman bilayaliha. Dan maksimal haid adalah 15 hari. 15 hari artinya 15 kali 24 jam. Fa in zada 'alaiha fa huwa istihadah. Bila seseorang mengeluarkan darah haid lebih dari 15 hari, lebih dari 15 kali 24 jam, maka selebihnya itu bukanlah darah haid tetapi darah istihadah. Wa ghalibuhu sittun aw sab'un. Wal mu'tamadu fi dzalikal istiqra. Normalnya haid, kebanyakan perempuan haid adalah 6 atau 7 hari. Dan tentang batas minimal haid, batas maksimal haid, dan batas normal haid, normal kebanyakan wanita yang haid ini diperoleh dengan cara istiqra. Istiqra ialah menanya beberapa wanita, yang tentunya tidak menanya semua wanita yang ada di dunia, tetapi hanya menanya sebagian, hanya menanyakan kepada sebagian wanita, yang kemudian jawabannya digunakan untuk menghukumi seluruh wanita yang ada di dunia. Jadi penelitian yang dilakukan kepada sebagian, namun hukumnya atau kesimpulannya digunakan untuk menghukumi keseluruhan.